Satu, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Ulangi. Kenapa? Karena hidup ini tidak akan selamanya cocok. Dan tidak cocok bukan berarti jelek. Berapa banyak kejadian yang tidak cocok yang ujungnya disyukuri. Heh, kalau posting wae, itu ilmu. Coba jelaskan Bu yang pertama barusan. Tuh, bingung ya. Udah jangan biasakan posting lagi dapat ilmu gini ya. Satu apa? Jawab hadirin, satu apa? Ulangi, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Kenapa? Karena tidak cocok belum tentu jelek. Ingat baik-baik, kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Rencana mana yang lebih baik? Rencana Allah. Rencana mana yang pasti terjadi? Rencana Allah. Enggak cocok, enggak apa-apa. Karena biasanya ada hikmahnya. Coba digigit anjing, baik buruk? Sok tahu. Ada yang doa minta jodoh, keluar dari rumah digigit anjing. Dibawa ke klinik. Pulang dari klinik baru ngerti. Ternyata jodohnya perawat, Pak. Jadi digigit anjing itu bagian dari terkabulnya doa. Karena digigit dulu baru ke klinik ketemu jodohnya. Kecuali kalau tidak digigit tidak ke klinik. Tapi tidak setiap yang digigit anjing langsung jodoh ya. Bapak digigit anjing, Bu, harus nerima kenyataan. Beda-beda. Tiap orang punya kapling takdir beda-beda. Dua, kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi. Sekali lagi, ridho atau ikhlas? Ridho. Kalau ikhlas itu dalam beramal. Sedekah harus ikhlas. Kita beramal harus ikhlas. Kalau menerima takdir, ridho. Dompet hilang, ridho. Nerima. Kalau sudah terjadi harus terima. Lagi jalan, genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Benjol. Harus terima, gak bisa ngomong, saya tidak terima, tidak mungkin. Tanda terimanya sudah jelas. Jadi kalau sudah qadarullah wa ma syaa fa'al, ini sudah takdir Allah. Saya terima ya Allah. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Mengerti? Jadi tua, terima? Terima, gak diterima juga tetap tua. Sambil bagaimana tua bisa sehat, tua tidak nyusahin orang, tua bisa manfaat. Seperti tadi pertanyaan, boleh gak kerja? Kerjalah. Tapi niatnya jadi ibadah full. Bukan semata-mata nyari uang. Rezeki mana beres Pak pembagiannya. Di perut ibu aja dulu gak ngerti apa-apa, rezeki ada tidak? Jawab. Cukup tidak? Perut ibu 9 bulan cukup? Mikir rezeki tidak? Beres. Keluar ke dunia jadi bayi, rezeki ada tidak? Jawab. Cukup tidak? Mana yang hebat? Bayi nyari rezeki, rezeki ngedeketin bayi. Rezeki. Langsung ibu ngeluarin air susu. Tapi ada ibu-ibu yang tidak mengeluarkan air susu pada waktu punya anak. Gimana tuh nasib anak kita? Sapi ngeluarin, mana gitu-gitu aja bengong, yang kan sapi yang ngeluarin. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi? Sapi ngedeketin bayi? Mana ada sapi ngedeketin bayi? Ini kenapa mau pensiun jadi gini? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu? Bukan, air susunya. Mau ngapain susu kasap? Berat ini. Sudah waktunya pensiun, ini jelas ini hadirin. Udah lemot ya. Tenang. Udah makan belum? Berapa langkah ke meja makan? Berapa ratus ribu langkah makanan menuju kita? Beras dari mana? Ikan dari mana? Garam dari mana? Ngumpul di meja. Apa bedanya dengan waktu kita di rahim ibu? Ya kan? Gerak dikit lah. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap. Cecak tidak punya sayap. Mana yang hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Jawab. Nyamuk ngedeketin cecak. Cecak emang gerak, tapi dikit lah. Gitu. Kalau cecak nyari nyamuk, stres. Nyamuknya di got depan, Pak. Turun dikit, kena vakum cleaner. Kesana keinjak, nyebrang ke lindas. Kapan makannya? Makanya cukup sini aja, jalan-jalan dikit ya. Gitu. Ngerti, Aki? Ini manganga gini mulutnya. Jadi makin jelas ke aki-akiannya. Pak, saya berani ngomong gini, anak saya 11. Cucu udah mau 16 ini. Semuanya ada rezekinya. Waktu musim COVID, karyawan kita 1.300 cukup. Kuda cukup rezekinya. Tenang aja, gak usah pakai stres. Udah gak tenang juga, tetap harus pensiun, ya kan? Ridho, sing sehat. Aki-aki, saya senang sekarang karena saya udah nyobain tua, Pak. Kalau dulu agak sungkan nasihatin orang tua. Sekarang mah gemes lihat adik-adik tuh kayak gitu. Kelihatannya saya agak sehat enggak, Pak? Kan? Alhamdulillah, push up masih kuat 50 satu seri ya. Masih berkuda, masih berenang, masih sepeda. Maaf cerita ini ya, Pak ya. Walaupun ini capek sekali ini saya itu dari pagi nih. Dari jam 3 kurang seperempat durasinya. Terus sana tamu, dan ini acara nanti lagi begitu. Tapi alhamdulillah. Kenapa? Ya saya harus menikmati masa tua itu dengan sehat. Tua itu bagian yang harus kita nikmati. Makanya ibu-ibu jangan berat jadi tua, udah tua ya. Ibu gak usah maksain diri juga kelihatan remaja. Karena gak ada yang percaya ya kan. Dulu pakai seragam SMA ibu lucu. Sekarang dipakai lagi lebih lucu ya kan. Nikmati, ridho jadi tua ya, setuju? Keluar uban, nikmati. Ini mulai peot, nikmati ya. Testosteron menurun, nikmati ya. Jangan, aduh kok enggak nikmati. Ridho, enak Pak. 3, jangan suka mempersulit diri. Jangan ribet hidup mah. Gampangin yang gampang ya. Lagi duduk, tut, ya sudah selesai. Jangan, tut, jangan kentut loh. Bagaimana jangan, sudah. Gak bisa dipulangin, benar? Kan gak ada gunanya nyebut jangan kentut, betul tidak? Jangan kentut, kamu bau, berarti kan udah masuk. Udah selesai, udah diproses, saraf ini udah diterjemahkan, ini bau badak, ya gak? Terus mau marah juga, udah gak bisa diapa-apain, udah tuntas. Buang-buang waktu. Alhamdulillah, telinga saya masih peka mendengar suara selembut ini. Bau, berarti saya enggak COVID. Beres, Pak. Pak, udah tua mah, jangan suka berantem. Aki. Nenek, udah nenek-nenek gini mah enggak pantas lah. Banyak ngomong, rewel, bertengkar, udah harus maafin-maafin aja. Saya emang gak tertarik bertengkar, Pak. Benar-benar gak tertarik. Mengalah aja. Sayanglah, udah tua, di rumah, bertengkar. Caranya gimana? Mengalah. Dari dulu juga kan beres-beres aja, betul? Makanan terlalu asin, ya udah. Tinggal kasih cuka, apalagi. Gak daripada bertengkar. Gak ada. Dunia terlalu cetek untuk bikin bertengkar. Ya, Bu, Pak. Jangan dibikin ribet. Ini gimana nih, berat nih cicilan mobil, jual. Tapi harganya jadi murah. Emang segini harganya ya. Tapi dulu belinya mahal. Dulu mah baru. Rewel banget ya kan. Ini pusing nyicil ini, oh, jual. Daripada jadi pikiran, mahal bahagia tuh. Jelas? Oke. Okay. Wah si itu mau ngehina aja, biarin. Mulut-mulut dia, suara-suara dia. Tahu gak kenapa kita sakit hati dihina? Karena kita merasa mulia. Kalau kita jujur siapa diri kita, penghinaan orang tuh cetek. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Alhamdulillah, saya cuma disebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak ketombe, banyak bisul. Orang ada yang tahu. Entengin, Pak. Entengin. Ada yang ngirim video, ini ngehina A'a nih orang ini. Menurut A'a bagaimana? Dia ngirim video. Menurut saya dia gak ngomong apa-apa. Masa? Disetel enggak? Enggak. Ya, mau ngapain juga nyetel ya kan? Udah jelas orang ngehina. Dilihat, itu sakit hati. Tapi tulisannya gak enak. Gak enak tuh karena dibaca. Blok, delete, dunia baik-baik aja. Halo? Jangan nyiksa diri, Aki. Ya, udah banyak masalah kita tuh. Jangan diperbanyak dengan ribet. Ya, Bu? Bu? Udah. Jangan rewel. Pensiun-pensiun, Mae. Jalanin. Gimana uang tinggal dikit? Ya udah, mantap. Makan tabungan. Tabungan habis, manset. Makan aset. Benar, gini aset habis, ya matilah sana. Empat. Evaluasi diri. Kalau ada masalah, teh. Anak gak nurut, astagfirullah, ini kesalahan saya. Saya yang salah ngasih contoh. Saya yang tidak bisa mendidik dengan benar. Saya yang salah. Sibuk nyalahin orang lain, gak jadi beres, Pak. Evaluasi. Istri, judes aja, emang saya kepala keluarga yang kurang bijaksana. Astagfirullah. Pokoknya kepahitan apapun, bawa ke evaluasi diri. Kenapa duit saya kok seret sekali? Oh, jangan-jangan saya kurang sedekah. Saya sedekah berapa? 2.000. Jumatan 2.000. Sebulan 8.000. Setahun 96.000. Sekali ngerokok 20.000. Sehari 2 bungkus 40.000. Sebulan 1.000.000. 40 kali 3. 1.200.000. Setahun 14.400. 15 juta lah ya. Jumatan 98.000, ngerokok 15 juta. Wajar atau kena musibah ya. Saya senang di sini tidak ada yang merokok, bagus, Pak. Kan ada kakek-kakek ngerokok, cucunya datang, "Kek, lagi apa? Lihat dong lagi apa." "Kek, bagi dong rokoknya." "Enggak boleh." "Kenapa, Kek?" "Bahaya tahu," kata cucu. "Ini si kakek error, enggak tahu bahaya ya." Udahlah, jangan ngerokok, Pak. Bukan masalah panjang pendek umur. Masalah tua kita nyusahin anak atau enggak. Kalau bapak perokok, masa tuanya tuh besar kemungkinan kita tuh penyakitan. Bedanya anak sakit dengan orang tua sakit, Pak. Kalau dulu anak sakit kita mati-matian ingin anak panjang umur, benar? Tapi kalau kita udah tua, sakit-sakitan, udah gitu warisannya juga gak jelas ya. Anak-anak, aduh ini, kenapa gak langsung aja? Aki, jangan nyusahin anak cucu ya. Saya mah milih mah, saya kalau meninggal mah gak mau nyusahin. Saya pengen meninggal seperti Mang Oded. Kau Mang Oded, wali kota Bandung. Prestasinya banyak, gak pernah ria, hari Jumat, ke masjid, lagi sholat, mau khotbah Jumat, meninggal. Susah, Pak. Meninggal hari Jumat, meninggal di masjid, meninggal lagi ibadah, mau berbuat baik. Ini masjid sudah lama nih, jarang yang meninggal di sini. Saya juga belum tentu meninggal di masjid. Udah, jangan suka ribet ya. Gampangin aja urusan. Ban meletus, Pak, ban meletus, Pak. Iya, berarti rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Beres. Kita harus seneng rezekiin orang. Berapa ini, Pak? 40, bayar 50. Pak, ini kelebihan, gak apa-apa. Ya Allah, si bapak orangnya baik. Mobilnya sih gak begitu bagus, tapi orangnya bagus. Ganti ya Allah dengan mobil yang bagus. 10.000 tah. Bayangin yang tukang nawar, ya gak? Berapa nih 40 ribu? 10 ribu ya, dicolok lagi tuh. Bahagia tuh dengan membahagiakan. Dan yang terakhir, ngadepin itu mah cukuplah Allah sebagai penolong kita. Makin berharap dari selain Allah, makin tidak bahagia. Bu, ibu, salah satu yang membuat ibu tidak bahagia, ibu terlalu banyak berharap dari suami. Suami ibu mah, maaf ya, model-model ini nggak bisa diharapkan. Boro-boro ngebahagiain istrinya, mereka juga susah bahagia. Betul atau betul, Pak? Bapak, saya kalau lihat bapak-bapak teh suka ini, Pak. Pernah dengar cerita tentang singa enggak? Kalau manusia nikah, orang datang salam, ngasih kado, ngedoain. Kalau singa menikah, binatang lain enggak boleh ngedetin. Ini suatu saat di hutan singa lagi nikah nih, kucing datang. Aduh, singa marah. Kata kucing, "Shh, singa, jangan marah. Saya harus ngomong sesuatu." "Apa?" Singa langsung pucat. "Apa coba?" kata singa. Kata kucing, "Hei singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, udah nikah jadi kucing gitu." Jelas, Meng? Pus, jelas enggak, Pus? Coba gimana mengeongnya? Di kantor mah gagah. Ulang kerang. Udah enggak apa-apalah, demi keamanan negara ya. Mendingan mengeong aja. Kenapa ketawanya enak, ha? Karena menjiwai. Kok tahu ya kami sering mengeong itu, Pak, alis. Alis kucing. Udah. Sisa umur ini mendeketin Allah ya. Ibadah yang bagus sebagai umat Islam ya sholat, ke masjid, mulai belajar baca Quran yang benar. Enak loh, Pak. Sedekah yang banyak, berbuat baik ke siapapun, baik manusia, agama apapun. Karena kita hadirkan rahmatan lil alamin. Sayang, kalau ada yang bikin sakit hati, maafkan. Udah yang baik-baik aja. Karena bahagia itu hanya ada pada kebaikan yang ikhlas. Dan lupakan. Gak usah ngingat-ngingat jasa. Gak usah ngingat-ngingat kebaikan. Gak usah nunggu orang berterima kasih. Gak usah. Enak. Bahagia itu hanya pada amal soleh. Kalau mau bahagia, perbanyak saja amal soleh. Bahagia. Cirinya amal soleh itu ikhlas. Gak usah diingat-ingat. Gak usah pengen dipuji. Gak usah diposting. Gak usah ingin dihargai orang. Enak, ngarap-ngarap satu aja. Semoga Allah ridho. Nah, itu resep awet muda, Pak. Jadi gak ribet. Kalau istri ngambeknya mengeong, gimana Bapak jadi suami itu? Udah, ya insya Allah saya perbaiki. Insya Allah, udah berapa kali minta maaf kayak gini? Ya, mudah-mudahan kali ini lebih baik. Jangan kepancing. Mau apa? Tua-tua marah-marah, capek-capek, ya kan? Gitu. Satu, siap. Dua, ridho. Tiga, jangan mempersulit diri. Empat, evaluasi diri. Tobat. Lima, lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala. Makin banyak kebaikan, makin banyak ditolong Allah.